tapi tak ku temui. Mungkinkah kau telah tiada? Aku sangat terpesona akan tutur katamu yang membuat aku ingin selalu dekat denganmu. Kau selalu di hatiku. Biarlah ku sendiri.